Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Telah sering kita bahas dan kita sebutkan bahwa di antara asbabul istiqamah, sebab-sebab kita meraih istiqamah di atas iman, di atas akidah, di atas sunnah, sekaligus di antara sebab seorang hamba meraih nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, pertolongan Allah kepadanya untuk bisa beribadah, pertolongan Allah kepadanya untuk bisa mengerti iman, mengerti Islam, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk punya kemauan dan irada atau niat-niat yang baik, yang semua itu tidak bakal mungkin terwujud untuk seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan yang murni hanya dari kita tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang tercakup dalam makna ucapan salah satu zikir kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semua itu dengan pertolongan Allah semata. Demikian seorang muslim meyakini di antara sebab terwujudnya itu semua adalah seorang hamba berkata, berucap, sekaligus juga bersikap dengan kata-kata dan ucapan serta sikap yang jujur. Jujur tidak mengandung kedustaan padanya. Ucapan dan kata-kata yang hak, yang tidak mengandung kebatilan padanya. Baik kebatilan di bidang akhlak, atau kebatilan di bidang akidah, atau kebatilan di bidang ibadah dan sikap-sikap. Berucap dengan kata-kata yang hak, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau takutlah kalian kepada Allah dan qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan sadida. Apa sadida? Kata ahli tafsir, haqqan la batila fi, wa sidqan la kadhiba fi, wa adlan la zulma fi. Ucapan yang jujur yang tidak mengandung kebatilan padanya. Ucapan yang hak, sekali lagi, ucapan yang jujur yang tidak mengandung kebatilan wazura dan tidak akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan. Ucapan-ucapan dan sikap-sikap yang tidak didirikan di atas ilmu, ucapan dan hukum atau vonis serta sikap-sikap yang tidak didirikan di atas dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, itu bukan qaulan sadida. Pelakunya tidak mendapatkan jaminan perlindungan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah dengan menyampaikannya sesuai dengan porsinya, tidak keluar dari relnya, disertai dengan kejujuran dan kejujuran, itu menolong agama Allah. Berdasarkan dalil, ilmu, atau dengan kata lain ilmiah, itu menolong agama Allah. Membongkar kesesatan yang disebarkan di tengah umat, penyimpangan-penyimpangan yang berbahaya yang disebarkan di tengah umat, itu bagian daripada nusratu dinillah, menolong agama Allah. Barang siapa yang melakukan ini, yang surkum, kata Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Yang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah sudah hendak menolong kalian, enggak ada satu pihak pun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi dengan syarat Allah menolong. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Pertolongan Allah sebuah kepastian. Dan kalau Allah sudah menolong, menurunkan pertolongannya, tidak akan bisa terkalahkan oleh siapapun, oleh syaitan dari bangsa manusia maupun syaitan dari bangsa jin. Bersatu padu mereka untuk mengalahkan kita, menyesatkan kita, menyeret kita untuk menjadi ahlun nar, menyeret kita, membujuk kita untuk masuk ke dalam neraka. Allah lindungin. Suatu kepastian. Iyansurkumullah, di dalam surat Ali Imran, fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, enggak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, kalau Allah sudah membiarkan kalian, Allah tidak lagi memberi pertolongan, Allah tidak lagi memberikan taufik, Allah sudah tidak lagi mau memberikan hidayah, siapa yang mau menolong kalian, kata Allah, selain Allah? Siapa? Ustaz, guru, ulama, kiai, siapa yang mau menolong kalian? Tidak ada. Faman dalladhi yansurukum min ba'dih, siapa lagi yang bisa menolong kalian setelah, selain Allah Subhanahu wa taala? Yakini sebagai sebuah keyakinan untuk menjadikan kita orang yang selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, enggak pernah bertawakal kepada banyaknya kawan, tidak pernah bertawakal dengan banyaknya pengikut, tidak pernah bertawakal dengan luasnya ilmu. Tidak, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Kenapa ayuhal ikhwah? Kalau Allah sudah tidak menolong kita, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya, maka kita akan menjadi golongan manusia yang kedua yang tidak yansur dinallah, tidak lagi menolong agama Allah, tidak lagi menolong kebenaran, tidak lagi menolong al-haq. Ini golongan kedua. Dengan kata lain, kita akan menjadi atba'ul ahwa, pengikut hawa nafsu. Tidak berucap kecuali kepentingan hawa nafsu dia. Tidak dia mengambil sikap, keputusan, menilai, memvonis kecuali apa yang berdasarkan kepentingan dia, emosinya, gengsi keluarga, gengsi suku, ya, pernah tersinggung. Enggak lagi ilmiah. Kenapa bersikap seperti dulu pernah tersinggung? Dulu pernah disakitin oleh si fulan. Dulu pernah dirugikan dalam urusan dunia, entah perdagangan, entah sewa menyewa, entahkah peternakan dan pertanian, pernah dirugikan. Akhirnya dalam urusan agamanya keseret-seret. Sikap, penilaian dan ucapannya dikendalikan oleh emosi dan sakit hati, dengan kata lain oleh hawa nafsunya. Ini berbahaya. Kalau dalam urusan dunia saja berbahaya. Menyikapi seseorang dengan hawa nafsunya, akhirnya dia mengurangi hak orang lain, mendolimi haknya orang, mengambil hartanya orang, menipu orang. Itu semua dosa-dosa-dosa besar yang tidak bisa dianggap remeh. Lalu bagaimana dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya terkait dalam perkara akidah, perkara iman? Gengsi untuk menerima nasihat, bagian daripada hawa nafsu. Malu untuk dikatakan oleh orang bahwa kamu telah bersalah, itu hawa nafsu. Kalau sudah seperti itu, kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afatakunu anta 'alaihi wakila? Tidak kau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan panutannya, dipanutin, ditaatin sepenuhnya, sampai Allah sebutkan ilahahu hawa. Allah jadikan, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ditaati, dipatuhi, sami'na wa ata'na, hawa nafsu. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang seperti ini? Allah mengkhitab nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa engkau wahai Muhammad bisa menjamin hidayah orang yang seperti ini? Nabi Muhammad yang Allah katakan innaka la tahdi, sesungguhnya engkau dengan izin Allah memberi hidayah ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tapi bersama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa amanah wahyu, manusia terbaik dalam sejarah makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia paling amanah, manusia terbaik akhlak dan budi pekertinya di dalam menyampaikan syariat rinci, gamblang, jelas, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama itu kata Allah, apa kamu mampu menjadi wakil penjamin hidayah untuk orang yang mengikuti dan mengedepankan hawa nafsunya? Tidak bisa. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah menjadikan, memposisikan hawa nafsunya sebagai Tuhan panutan, mengalahkan dalil. Hawa nafsunya dipanuti, mengalahkan ayat Al-Quran, mengalahkan petuah-petuah Nabi dalam hadis-hadisnya, mengalahkan ijma'u as-sahaba wa ijma'ul ulama, di nomor dua kan kalah demi hawa nafsunya. Hawa nafsu luas tadi seperti yang sudah digambarkan. Kadang-kadang hawa nafsu itu bermula dari anak-anak kita. Kenapa? Dulu pernah tersinggung karena anaknya pernah dimarahin oleh si fulan. Kenapa? Karena anaknya pernah dicubit ketika belajar. Kenapa? Karena istrinya dulu dengan istrinya fulan bermasalah. Hawa nafsu. Diingatkan dengan hadis, ya akhi, wahai saudaraku, yang kamu ucapkan ini salah karena bertentangan dengan hadis Rasul. Perhatikan, disampaikan hadis Rasul. Bukan bertentangan dengan nasihatnya ustaz, enggak. Bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli, marah, emosi, melengos, tetap saja berbuat zalim, tetap saja berdusta. Ini hawa nafsu. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan panutannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Satu maknanya di atas ilmu Allah, bahwa Allah telah mengetahui orang ini walaupun telah dinasehati, ditegur dengan ilmiah, tetap akan mengikuti hawa nafsunya, Allah sesatkan dia. Atau yang kedua, Allah sesatkan dia dalam keadaan dia tahu, benar-benar tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Benar-benar dia punya ilmu, mana yang hak, mana yang batil. Allah sesatkan dia. Kenapa? Kembali mengedepankan hawa nafsu, menomorduakan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa ya fulan tidak antum lakukan ini? Perintah Nabi ini. Nabi mengatakan begini. Kenapa masih anda lakukan perkara ini yang dilarang oleh Rasulullah? Disebut Rasulullah. Ini hadisnya pak. Iya, ini adat istiadat kampung kami. Ini ritual kampung kami. Begini pesan nenek moyang kami. Pendahulu-pendahulu. Masya Allah. Rasul di nomor dua kan. Alaihissalatu wassalam. Hawa nafsu. Maka Allah katakan setelah itu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah segel pendengarannya dan hatinya. Dengar ayat tapi enggak nyentuh hati, dengar dalil dari sunnah tapi enggak peduli, enggak nyentuh dan tidak mengetuk pintu hatinya untuk sadar dan faham. Allah segel pendengarannya dan mata hatinya. Kalau sudah disegel pendengaran matahrinya dan mata hatinya, mau kemana dia? Allah Al-Hadi yang maha memberi hidayah sudah menyegel pendengaran dia dan hatinya. Am ala qulubin aqfaluha. Hatinya sudah benar-benar tergembok. Allah lanjutkan, wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan Allah jadikan di depan mata dia, di depan penglihatan dia, penutup. Al-had di depan dia, bisa gak lihat dia. Ini loh al-had ya akhi, baca. Baca dia pinter, fasih, pandai berbahasa Arab. Baca dia buku tafsir. Tahu fatwa ulama, tahu fatwa ulama. Sudah sampai kepadanya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kembali lagi. Tapi enggak peduli. Allah lanjutkan, "Faman yahdihi min ba'dillah." Lalu siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang seperti ini selain Allah? Ada murid-muridnya, guru-gurunya, kawan-kawannya, suku dan kabilahnya. Siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah? Siapa kata Allah? "Faman yahdihi min ba'dillah." Jadi perkaranya enggak gampang ya ayuhal ikhwah. Agama Allah ini butuh keseriusan dan komitmen. Tidak asal-asalan. Ketika kita mendengar nasihat bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, cepat katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dalil ini, kami mendengar nasihat ini, ayat ini dan hadis ini, dan kami taat mengamalkannya. Selesai. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan ini salah satu makna hadis, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Cepat, jangan ditunda-tunda. Jangan bilang nanti, iya tunggu dulu, saya mau anu dulu, sebentar dulu ya, mau saya pikir. Jangan, cepat, cepat, cepat. Kenapa? Kata Nabi, karena fitnah. Berbagai fitnah datang silih berganti, saling menyerang bagaikan potongan malam yang gelap. Ujung-ujungnya apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Isma'u barakallahu fikum. Di pagi hari kata Nabi dia masih sebagai seorang mukmin, beriman. Di sore hari tiba-tiba dia telah menjadi kafir. Nabi yang mengatakan ini. Rasul yang memberitakan kepada kita. Bukan fatwa ulama. Bukan. Bukan wejangan seorang guru. Bukan. Nabi yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari kayak gini nih kita masih mukmin. Pagi datang subuh, tiba-tiba kita sudah keluar dari Islam. Kenapa? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, akidahnya, ideologinya dengan nilai duniawi yang enggak ada harganya. Dunia itu tidak terpaku hanya kepada satu hektar tanah, satu mobil mewah, atau satu rumah, unit rumah, atau uang senilai ini dan itu. Bukan hanya itu yang namanya dunia. Jabatan dunia, pujian manusia dunia, sanjungan dan kekaguman manusia dunia. Gengsi keluarga, gengsi suku, gengsi alma mater, semuanya itu dunia. Kullu ma siwallah alam, seluruh yang selain Allah itu adalah alam semesta dunia ini. Barang siapa yang mencari apa yang ada di alam semesta ini, berarti dia tidak mencari Allah. Siapa yang mencari ridha dan kekaguman manusia, berarti dia tidak mencari ridhonya Allah. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di antara makna badiru bil amal, bersegeralah di dalam beramal, adalah ketika datang nasihat mengingatkan kesalahan Anda dengan berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan bahwasanya kesalahan yang disebutkan telah dilakukan oleh Anda benar-benar terjadi berdasarkan bukti, sudah cepat berkatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, saya beristighfar kepada Allah dan saya bertobat kepadanya, dan anta ya akhi jazakallah khairan, dan Anda saya ucapkan semoga Allah membalas kebaikan untuk Anda. Akibat hawa nafsu, akibat mengedepankan hawa nafsu, atau sebelum itu penting saya ingatkan kembali dan saya tekankan, di antara makna badiru bil amal, bersegeralah di dalam beramal, antara lain maknanya di samping ibadah-ibadah nafilah, ya, baik puasa, puasa sunnah, ataukah qiyamul lail tahajud, ataukah duha, ataukah sadaqah, ataukah tilawatul Quran, ataukah zikrullah, semuanya itu amal. Tapi dalam konteks ini yang penting dan ingin saya tekankan adalah, kalau datang teguran dan nasihat ilmiah, cepat lakukan, cepat terima, cepat amali, jangan ditunda-tunda, nanti syaitan masuk, nanti hawa nafsumu akan mengungkungmu. Cepat. Itu yang kata Nabi, badiru bil amal. Kalimat badiru dari mubadarah, badara yubadiru, segera, segera, cepat, kata Nabi, jangan ditunda-tunda. Dan diantara amalan itu adalah talabul ilmi. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di sini penting bahwa akibat hawa nafsu kita teringat dengan nasihat, wasiat seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, ketika didatangin oleh Abu Mas'ud rahimahullah, dan di saat Hudzaifah pada detik-detik terakhir kehidupannya, kematian sudah di ambang pintu. Di saat itu beliau dimintai nasihat oleh yang hadir menjenguk beliau. Berikan nasihat kepada kami wahai Hudzaifah. Maka Hudzaifah menyampaikan nasihatnya. I'lam anna ad-dhalala haqqa ad-dhalalah, أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد Ketahui, kata Hudzaifah, ini sudah hampir wafat, sudah hampir sakaratul maut. Beliau masih diminta nasihatnya dan menyampaikan nasihat itu. Hati-hati kamu, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang hakiki, kesesatan macam-macam, yang hakiki, kata beliau, kesesatan yang sebenar-benarnya adalah di saat Anda menganggap ma'ruf, menganggap benar, menganggap baik sesuatu yang dulu Anda mengingkarinya dan meyakininya sebagai perkara batil tanpa ada dalil. Dulu tahu berdasarkan ilmu bahwa itu adalah batil, bahwa itu adalah mungkar, bahwa itu adalah haram, bahwa itu adalah dusta. Tiba-tiba Anda memposisikannya sebagai ma'ruf, memposisikannya sebagai hak. Tentu yang dimaksud oleh beliau adalah tanpa berdasarkan dalil perubahan itu, dan sikap dia yang awal, pengetahuan dia yang awal adalah pengetahuan yang berdiri di atas dalil-dalil Quran was Sunnah. Dan sebaliknya, wa antum kirama kunta ta'rif, atau anda menganggap perkara yang dulunya Anda tahu sebagai ma'ruf, Anda nilai sebagai mungkar. Anda dulu yakin dengan ilmu bahwa itu adalah batil, tiba-tiba sekarang berubah dengan secepat itu, tanpa ada alasan, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, tiba-tiba Anda posisikan sebagai mungkar, sebagai batil. Wa iyyaka wattalawun fi dinillah, waspada kamu dari sikap bunglon dalam urusan agama. Bunglon, berubah-ubah warna sesuai dengan kebutuhan, berubah-ubah pakaian sesuai dengan kondisi. Ya, ini salah satu contohnya kalau di zaman kita yang agak sedikit lebih mudah dicerna, ulama-ulama yang terjun di bidang politik. Kemarin ikut partai ini, dikatakan partai ini adalah yang benar, yang amanah, yang adil, yang akan menjamin kesejahteraan, dan seterusnya. Tiba-tiba pindah. Wah, itu memang partai jahat, itu partai. Diurut-urut, dirunut-runut, urusannya karena belum dapat bagian. Atau lebih parah lagi, dulu katanya haram, haram, haram, haram. Tiba-tiba berubah menjadi halal, halal, halal. Apa dalilnya? Nggak ada. Sama, dalil yang dulu belum dilupakan, masih terngiang-ngiang. Dulu dia tahu si fulan adalah kadzab, si fulan adalah pendusta. Terbukti ini, dusta dalam perkara ini, dusta dalam perkara itu, dusta dalam perkara itu. Sampai akhirnya disematkan kepadanya lakob atau label kadzab. Tiba-tiba sekarang menjadi kawan. Tiba-tiba sekarang kemana-mana bareng-bareng. Apa yang mendorong dia? Hawa nafsu membuat dia bertalawun, berwarna-warni dalam sikapnya, tidak konsisten, tidak istiqomah. Bertalawun itu artinya orang yang tidak istiqomah, sebentar begini, sebentar begitu. Antum lihat begini, tiba-tiba begini. Itu artinya talawun. Dinasihatkan oleh Hudzaifah, seorang muslim, jangan bertalawun dalam urusan agama ini. Karena agama Allah itu satu, satu sikap, jelas, itu agama Allah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Baru beberapa waktu yang lalu, dia menulis atau dia membantah perlisan, menjelaskan tentang kebatilan si fulan, ini tadi, bahwa dia berkata batil, bahwa dia berkata dusta, buktinya ini, buktinya ilmiah. Hari ini tiba-tiba berubah. Apa yang mendorong Anda seperti itu? Kawan-kawannya yang dia tahu bahwa dulu mereka adalah shadiqin, berkawan dengannya, dekat dan selalu menasehatinya, enggak suka, malah memilih yang dia tahu kadzab, dia tahu tidak ada akhlak, apalagi hawa nafsu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, bahkan hawa nafsu itu bisa sampai menyeret seseorang mengucapkan ucapan batil yang secara akidah kita pelajarin itu adalah batil, bertentangan dengan tauhid. Saya kasih contoh. Kalau saya ini sekarang duduk di depan antum karena kekaguman saya kepada seorang syekh, sebut saja bahkan Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali di negeri Madinah, saya mengucapkan bahwa saya mencintai beliau karena saya tahu Allah mencintainya, ini hak atau batil? Hah? Jawab ya talabatul ilm. Hah? Batil atau hak? Batil. Pada bagian pertama benar ucapannya, saya mencintainya. Tapi ketika saya tambahkan karena beliau dicintai oleh Allah, Allah cinta kepadanya, dari mana saya tahu bahwa Allah mencintai dia? Dari mana saya tahu bahwa Allah mencintai dia? Itu perkara gaib, enggak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di langit maupun di bumi yang bisa atau dapat mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hentikan dulu sampai di sini, kita dengarkan azan, kemudian muadzin. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjutkan. Ayuhal ikhwah, kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah salah satu perkara gaib yang tidak bisa diketahui tanpa melalui jalur wahyu. Makanya para sahabat pun tidak pernah berani mengatakan Allah mencintai fulan, Allah mencintai si fulan, kecuali ada berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun tidak berkata atau memberitakan bahwa Allah mencintai si fulan. Beberapa sahabatnya disebut semasa hidupnya, disebut si fulan Allah mencintainya, atau Rasulullah beritakan bahwa si fulan adalah ahlul jannah, penghuni jannah, dan seterusnya. Semua itu bukan diucapkan oleh Nabi berdasarkan ramalan, enggak. Semuanya itu wahyu yang Allah katakan dalam ayatnya, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah dia Muhammad itu berkata, berucap dari hawa nafsunya, melainkan yang dia sampaikan itu adalah wahyu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau seandainya Nabi ini, Rasul ini yang Allah utus, yaitu Nabi Muhammad, berucap sesuatu atas nama Allah dibuat oleh dia, dan tidak pernah sama sekali Nabi melakukan hal itu, maka Allah pun mengingatkan sebagai peringatan kepada selain Rasul, kalau ini seorang Nabi, pimpinan para Nabi, pimpinan para Rasul, Allah masih mengatakan kalau seandainya dia, yaitu Nabi Muhammad, membuat-buat perkataan atas nama Allah, maka Allah katakan, aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang selain nabi? Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lainnya mengatakan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Yang ada di hati manusia hanya Allah yang tahu. Apa yang akan terjadi besok hanya Allah yang tahu. Tidak seorang guru, tidak seorang ulama, tidak seorang ustaz yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Nah, hanya Allah. Alimul ghaib, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Allah tidaklah menampakkan perkara-perkara gaib kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali seorang rasul yang Allah ridhoin, yang Allah izinkan untuk Allah beritakan kepadanya perkara gaib. Tiba-tiba dengan berani dia mengatakan misalkan ucapan seperti itu yang tadi saya contohkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau saya juga mengatakan di majlis ini bahwa Allah bersama Syekh Rabi dan Allah tidak akan meninggalkan Syekh Rabi, dia tidak akan, berarti fil mustaqbal, pada masa yang akan datang sejak sekarang, nanti malam, besok dan seterusnya, bahwa Allah tidak akan meninggalkan Syekh Rabi. Hada haqqun aw batil ayyuhat talabah? Batil. Dan kalau terucap dari ana yang lebih ringan dari ini, wajib kepada antum, wajib atas antum untuk mengingkari kemungkaran ini dengan ilmiah, dengan baik sampaikan itu batil. Berdasarkan qaulullah, berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, begitu. Bukan menurut pendapat saya itu batil, enggak. Tapi berdasarkan qaulullah, berdasarkan qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan ucapan yang sangat berbahaya ini tadi. Kalau kita tidak membenarkan sama sekali dan sedikit pun, jangankan kepada tingkat Syekhna Rabi hafizahullah taala yang lebih mulia dari itu, Abdul Aziz bin Baz, atau yang lebih lagi mulia dari itu, Al-Imamul Bukhari, Wal-Imamu Muslim, Wal-Imamu Syafi'i, Wal-Imamu Ahmad. Kita enggak bisa memastikan bahwa Allah mencintai mereka. Tapi kita bisa mengatakan mereka orang-orang soleh. Orang-orang yang telah berbuat untuk umat ini. Berjuang untuk umat ini. Orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu dicintai oleh Allah. Sebatas itu. Tapi memastikan bahwa fulan, fulan, fulan dicintai oleh Allah, hadza batil. Atau dengan kata lain, yang semoga dicintai oleh Allah, ciri-ciri kecintaan Allah kepada beliau-beliau ini, nama-nama besar tadi, ya, didapati. Tetapi kita tidak tahu, kita hanya mengatakan demikian yang kita sangka, dan Allah lah yang lebih tahu. Atau kata-kata semisal ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini terkait fitan yang terjadi, banyak akhirnya mendorong seseorang untuk berucap murni dari hawa nafsunya. Karena asabiyahnya kepada Dr. Muhammad bin Hadi, sampai dia mengucapkan ucapan yang seperti ini. Saya sampaikan ini karena ucapan ini sudah beredar di berbagai tempat, tersiar ke sana kemari, dan akhirnya kita sampaikan kepada waliduna wa syaikhuna Rabi' sebagai bentuk nasihat. Nasihat syekh ini pun sudah para ustadz sampaikan kepada pengucapnya dalam surat tanpa banyak orang lain tahu, walaupun ucapannya sudah tersebar ke sana kemari. Harapannya lebih mudah menolong dia, membantu dia untuk kemudian jazakallah khair ayyuhal asatidah, dan ana aqul astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada sedikit pun rasa tanggung jawab bahwa ini adalah ucapan batil yang didengar oleh banyak orang. Sebagaimana diucapkan oleh Abdul Mundhir Dul Akmal dalam ceramahnya, dengan tegas dia mengatakan bahwa kita mencintai Syekh Muhammad karena Allah mencintainya. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, dari mana Anda, wahyu mana yang Anda terima sehingga membuat Anda tahu perkara gaib ini, bahwa Allah mencintainya? Ittaqillah. Kita menasihatin karena kita cinta kepada antum, cinta dan suka kepada antum kebaikan. Ittaqillah. Janganlah hawa nafsu dalam bentuk asabiyah mendorong Anda untuk mengucapkan perkara yang batil, yang bertentangan dengan akidah, yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Dan antum mengucapkan, melanjutkan bahwa Allah Jalla wa'ala ma'ahu, dan Allah bersamanya, dan Allah Jalla wa'ala tidak akan meninggalkan Syekh Muhammad. Dari mana Anda tahu? Siapa tahu besok Allah tinggalkan dia, tidak Allah tolong lagi untuk istiqamah. Semoga tidak demikian, semoga Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Nah, demikian doa seorang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya. Walaupun terasa pedas penjelasannya, terasa pedas nasihatnya, selama nasihat itu berdiri di atas Al-Quran was Sunnah, ucapan antum tersebar ke sana kemari, maka bersama itu pun masalah yang wadihah di hadapan thalabatul ilm, para pelajar ilmu yang belajar tauhid, yang bertentangan dengan qaulullah jalla wa ala am indahumul ghaibu fahum yaktubun, apakah mereka memiliki ilmu ghaib yang dengan itu mereka menulis dan mengabarkan kepada manusia apa yang ghaib itu tadi? Dari mana mereka tahu, kata Allah? Am indahumul ghaib? Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu yang gaib, Nabi tidak tahu nama-nama munafikin yang dikabarkan oleh beliau kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi mengabarkan nama-nama munafikin. Kalau di Al-Quran global, ciri-ciri munafikin ini, di surat ini, sampai turun surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Tapi Al-Quran tidak mengabarkan siapa person-personnya ini, orang-orangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah mengetahui nama-nama munafikin dan diberitakan secara rahasia kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman merahasiakannya. Sampai-sampai sahabat Umar ibnul Khattab khawatir ayuhal ikhwah, jangan-jangan namaku masuk dalam deretan nama munafikin yang diberitakan oleh Nabi secara rahasia kepada sahabat Hudzaifah. Datanglah Umar ibnul Khattab, gak merasa, oh enggak, anak aman, insyaallah anak gak masuk, antum insyaallah gak masuk, insyaallah antum gak masuk, enggak sok tahu, ini perkara gaib. Allah mutlak yang menilainya, alimul ghaibi wa syahada, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Allahu tabaraka wa ta'ala. Umar malah datang kepada Hudzaifah aku memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai Hudzaifah, apakah namaku Umar masuk dalam deretan nama munafikin? Umar enggak tanya siapa saja sih mereka, siapa saja, enggak ada urusan Umar, enggak ada urusan siapa saja mereka yang disebutkan oleh Nabi, diberitakan kepada Hudzaifah secara rahasia. Umar hanya punya kepentingan, aku nih loh Umar masuk dalam deretan nama munafikin yang diberitakan oleh Nabi kepadamu. Maka Hudzaifah mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengabarkan lagi kepada siapapun setelah engkau wahai Umar, namamu tidak termasuk dalam deretan itu. Umar bin Khattab tertunduk, bersyukur, bertambah tawadhu'nya, bertambah rendah hatinya. Umar bin Khattab, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam ayatnya yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Perhatikan baik-baik, ini ayat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Kemudian Allah lanjutkan, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Ya subhanallah. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir, kata Allah. Fasbir ayya Muhammad, innal aqibata lil muttaqin. Inilah kata Allah, tilka min amba'il ghaib. Ini Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manuver-manuver kaum musyrikin, ya, tentang apa dan kisah-kisah yang telah lalu yang oleh Allah telah diberitakan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, itulah kisah-kisah dan berita-berita tentang apa yang telah terjadi pada masa yang lalu yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Sungguh engkau dan tidak pula kaummu mengetahui berita-berita itu sebelum kami beritakan ini. Nabi Muhammad enggak sok tahu perkara gaib walaupun sudah terjadi. Bagaimana dengan perkara yang belum terjadi? Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perkara ini sebenarnya perkara yang sudah sering dipelajari oleh ahli sunnah, talabatul ilm. Alhamdulillah, ahli sunnah memahami ini, belajar, benar-benar belajar. Dididik di atas tauhid. Tidak dididik di atas akidah tasawuf. Yang mungkin keyakinannya, jangan macam-macam di depan pak guru, di depan pak ustadz. Dia tahu loh gerak-gerik kamu, dia tahu loh apa isi hatimu. Enggak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Pertanyaan ini diajukan kepada Syekhuna Waliduna Al-Allamah Rabbi bin Hadi Al-Madkhali. Ucapan akhuna Abdul Mundhir Dul Akmal ini ditanyakan kepada beliau. Apa jawaban beliau? Persis ucapannya dinukilkan kepada beliau. Naam. Nah, ya Syekh, nah, disebutkan bahwa Hadzal Akmal mengucapkan annallaha la yatruka Syekh Muhammad, ya, fi sya'ni Syekh Muhammad bi annallaha la yatrukahu wa annallaha ma'ahu, ya annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ila hadzal yaum wa ila hadhihi lahza. Apa jawaban Syekh Rabi? Dengan terkejut Syekh mengatakan, Allah, kata Syekh, Allah huwa ya'lamu billah. Min fain lahu hadzal kalam, la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid, ja'ahu dalil li hadzal kalam yuha ilaihi. Syekh yang terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, enggak bisa lisannya tertahan untuk menyampaikan pengingkaran kalbunya. Allah, kata Syekh, min aina lahu hadzal kalam, la ilaha illallah, yuha ilaihi. Maknanya kalimat Allah ketika diucapkan dalam redaksi seperti itu, dalam konteks seperti itu, itu pengingkaran keras. Kemudian ditegaskan, huwa ya'lam billah, dia itu mengetahui tentang Allah, bahwa Allah mencintai orang ini. Dari mana dia bisa berucap-ucapan seperti ini, kata Syekh? La ilaha illallah. Jauh dalil lihadal kalam, atau telah datang kepada dia, kepada Abul Mundhir ini, dalil, yakni wahyu, yang memberitakan kepadanya berita ini, atau dia menerima wahyu, diwahyukan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Surat As-Satidah sudah disampaikan, ini pertama yang mendorong saya untuk menjelaskan perkara ini. Jawaban dan pengingkaran keras Syekh Narabi telah disampaikan, namun sampai detik hari ini tidak ada ucapan jazakallah khair, terima kasih atas nasihat ini, dan antum telah berupaya menanyakan kepada Syekh tentang perkara yang ana bertaubat kepada Allah, ana salah dalam perkara ini. Dan kemudian tentu lebih-lebih dia menyampaikan di majlis bahwa saya telah terdorong oleh rasa asabiyah, kecintaan yang membabi buta, yang bertaklid buta, membuat saya berucap-ucapan ini yang bertentangan dengan salah satu pokok akidah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnatul hajuri dulu sama juga terjadi pada pengikut-pengikutnya. Al-ghulu, kata Syekh Rabi, al-ghulu la nadhira lahu. Gulu, gulu, ekstrim, ekstrim, ekstrim di dalam berasabiyah dan bertaklid yang tidak ada tandingannya. Tidak cukup waktu kalau saya bacakan syair-syair murid-muridnya yang memuji sang guru berlebihan sampai menabrak batas-batas akidah, batas-batas syariat. Yang sampai diantaranya dikatakan lau zawwabuhu la sara lahmuhu sunnatan kitaban wa sunnah au bihadal ma'na. Kalau dia al-hajur ini dilelehkan tubuhnya, maka lelehan tubuhnya itu akan berubah menjadi Al-Quran dan sunnah. Apa ini? Berlebihan. Dan masih banyak lagi syair-syair pujian yang ekstrim. Dan demikian hampir di setiap fitnah dengan bentuk keekstriman yang berbeda-beda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, termasuk kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan yang berta'assub, berasabiyah kepadanya, untuk mendapatkan hidayah dan taufik untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengembalikan perkara ini kepada al-walidul kabir, kepada orang tua kita yang telah tua dalam bidang ilmu, telah tua di bidang dakwah, telah tua dalam perjuangan. Kembalikan, minta nasihat kepada beliau, dan beliau tidak jauh berada di samping antum di kota Madinah. Jangan berlarut-larut, wahai Syekh Muhammad hafizakallah, terlalu banyak yang berasabiyah kepada antum sehingga mengucapkan ucapan yang batil, dan antum sendiri telah mendorong asabiyah tadi dan memaksakan diri di atas hawa nafsu, mendorong antum untuk berbuat dusta, berbuat zalim, berbuat fajir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi, kullu bin Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawabun, seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Pintu taubat Allah selalu terbuka di siang dan malam, sebelum nyawa berada di kerongkongan, atau sebelum juga terbitnya matahari dari arah barat, di sanalah ditutup pintu taubat. Syekhuna Rabi kemarin baru menuntaskan sebuah tulisan, barakallahu fikum, terkait ahammiyat islah dhatil bain, pentingnya amalan upaya mengislahkan antar beberapa pihak yang berselisih. Subhanallah, syekh di atas tempat tidurnya dengan umurnya yang sudah menjelang 90 tahun, dengan derita sakit yang sampai hari ini beliau rasakan, bersama itu masih terus memberikan kesehatan dan menyempatkan diri menulis. Terbit kemarin tanggal 6 Syaban. Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran. Hentikan mengikuti hawa nafsu, mendorong antum untuk berdusta, mendorong antum untuk berbuat zalim, mendorong antum untuk berbuat atau berkata ucapan yang bertentangan dengan akidah, dengan tauhid. Tub ilallah, tub ilallah. Ya abal mundir. Mau dibawa kemana salafiyin? Mau dibawa kemana ahlus sunnah ya akhi? Ittaqillah. Sekian lama saya tidak menahan diri, sekian lama saya tidak mencoba bersabar menjalankan wasiat Syekhina Rabi. Namun kemungkaran demi kemungkaran terus keluar, kebatilan demi kebatilan, kedustaan demi kedustaan. Salafiyin dididik di atas akadzib. Lah, kita enggak ridha. Dan kita akan tunjukkan sebagai bentuk nasihat. Kita akan paparkan sebagai bentuk mengambil pelajaran dan hikmah dari fitan ini semuanya, agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mu'min, mu'min yang bersifat baik, mu'min yang memiliki kejernihan berpikir, mu'min yang suka mengambil pelajaran, kata Nabi, tidaklah seorang mukmin itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama dulu dia pernah disengat dari situ. Tidak mengambil pelajaran, sudah pernah disengat di tempat ini, di lubang itu, masih yang kedua kali terjadi, itu bukan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana kalau dia disengat 3 kali, 4, 5, 6, 7 kali? Fitnah demi fitnah. Pihak-pihak ini berjatuhan. Fitnah demi fitnah ikut di dalamnya, menyebarkan syubhat, membuat bingung salafiyin, menjatuhkan kehormatan asatidah, diikuti dan dimanfaatkan oleh ahlul fitan, dimanfaatkan dan diikuti keadaan dan suasana ini oleh orang-orang yang memang dikenal di berbagai daerah itu, akadzabun, ashabul masyakil, la akhlak wala adab. Fitnah ini yang terjadi sama seperti fitnah al-hajuri sebelumnya. Orang-orang di berbagai kota, di berbagai provinsi yang diketahui oleh asatidah dari ujung barat negeri ini hingga ujung timurnya, dikenal memang ashab masyakin. Taklim malas. Berdagang suka berkhianat. Atau kemungkaran-kemungkaran lain yang tak sanggup lisan ini berucap, apalagi di rumah Allah. Tak sanggup lisan ini memaparkan, apalagi di baitullah, di masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sanggup kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin hadanallah wa iya Syekh Muhammad bin Hadi telah sanggup mengucapkan ucapan itu di masjid Allah. Dan sebagaimana akhuna Abul Mundir pernah mengucapkan ucapan yang malu lisan saya mengucapkannya di masjid Badril Utaibi juga. Kalimat, ucapan yang mengandung makna al-qadhaf. Kalau Anda belum faham apa itu qadhaf, pelajari dengan baik dan tenang. Pelajari ya akhi dengan baik. Nasihat laka. Nah, kemungkarannya telah tersebar ke sana kemari. Hizbiyun mentertawakan ahli sunnah. Hizbiyun memanfaatkan ini, ikut menyebarkan ceramah-ceramah mereka. Hizbiyun dari berbagai lini ya ikhwan, menyerang salafiyin, menyerang ahli sunnah akibat ulah mereka ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada kajian kali ini. As'alullah li wa lakum jami'an at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, wa yu'idhani wa iyakum jami'an al-fitana ma zahara minha wa ma batan. Wassalamualaikum. Dan sebelum itu, ana ulangi dan ana tegaskan kepada seluruh salafin, la mujamalata fi dinillah. Enggak ada basa-basi. Kalimat tidak ada basa-basi tidak identik dengan tahawur. Tidak identik dengan ngawur. Tidak ada mujamalah, tidak sama dan tidak identik dengan sembrono berbicara tanpa dalil, asal berani ngomong, lah ada adab-adabnya. Anda ingin mengingkari kemungkaran? Sampaikan tasabut dulu bahwa itu benar-benar mungkar. Sudah tasabut, yakin, sampaikan ya akhi. Kalau antum mampu menyampaikannya dengan lisan antum atau tulisan, dengan adab, dalil, ajakan-ajakan kepada kebaikan, bukan fadhiha, nasiha, bukan fadhiha ayuhan nas. Nasiha itu, nasihat itu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, menginginkan agar kejelekan dan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya itu terhenti dan saudaranya diampuni oleh Allah dan aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nasih. Tapi al-fadhiha berbeda dengan nasiha. Al-fadhiha adalah mengumbar aib tanpa dengan kata-kata yang kasar. Fadhihah, tujuan yang menyampaikannya bukan untuk hilangnya kemungkaran, tapi intinya dan keinginannya menjatuhkan orang yang sedang dia bicarakan. La wallah, barakallahu fikum, ma nuridu laka illal khair ya abal mundir, ma nuridu laka illal istiqamah, ma nuridu laka illal salafiyah, anta wa man ma'ak, anda dan orang-orang yang bersama anda tidak menginginkan aku kecuali as-salafiyah wal istiqamah wal ilm. Hadza ma aqul wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala. Atau sebelum itu afwan saja, terlupakan ana. Jika ana amamakum, ana Luqman amamakum wa amam ayyi wahid, mengucapkan atau bersikap salah, bertentangan dengan Al-Quran was-sunnah, bertentangan dengan al-manhaj salafi, sampaikan nasihat tersebut dan ana ucapkan jazakallah khairan la'alli atu qabla an amut, sehingga aku bisa bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputku. Sampaikan barakallahu fikum nasihat, nasihat an-nasiha, bukan al-fadhiha. Barakallahu fikum. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.